Aku pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Hey everybody, this is DJ Andre Mixer Manado. Please welcome Terco Revolution Remix. Aku pilih mama muda, senyum genitnya selalu menggoda. Buatku mabuk kepayang, jadi lupa jalan pulang. Tidak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Tidak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Pilih mama muda, pilih mama muda, pilih mama muda, pilih mama muda, pilih mama muda.